بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitabul Jihadi Wassayri, kitab jihad dan pengiriman pasukan-pasukan kecil untuk bergerilya. Bab yang kelima yang berbunyi bab jawazul khida'i fil harbi, babu jawazi al khida' fil harbi, bab bolehnya melakukan tipu muslihat dalam berperang, bolehnya melakukan khida', yaitu tipu muslihat dalam peperangan. Ya, ini satu hal yang asalnya tidak dibenarkan, ya, berdusta dalam Islam, tetapi dalam kondisi perang atau di medan perang, maka salah satu dari taktik atau strategi perang adalah melakukan hal yang semacam ini. Ya, yang mungkin saja zahirnya adalah penipuan, tetapi pada hakikatnya tidak, karena merupakan strategi untuk mencapai kemenangan. Ya, untuk mencapai kemenangan ini dibenarkan dalam peperangan, walaupun tidak dibenarkan di luar peperangan. Ya, di luar peperangan. Kita baca hadis di bawah bab ini, ada dua hadis. Bolehnya bertipu muslihat di dalam perang. Hadis yang pertama nomor 4475 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Ali ibn Hujrin As-Sa'di wa Amrun An-Naqid وزهير بن حرب واللفظ لعلي وزهير. Ini di sini Imam Muslim meriwayatkan dari tiga orang guru. Yang pertama Ali bin Hujr As-Sa'di, yang kedua Amr bin Ali An-Naqid, kemudian Zuhair bin Harb. Tiga orang. Sementara nanti lafaz yang ia bawakan adalah lafaz yang ia dapatkan dari gurunya Ali dan Zuhair, guru yang pertama dan yang ketiga. Qala Aliyun, yaitu Ali bin Hujr, akhbarana wa qala al-akharani haddathana. Di sini Ali, gurunya yang pertama, menyampaikan kepada Imam Muslim dengan ungkapan akhbarana, sementara dua gurunya yang lain, Amrun An-Naqid dengan Zuhair bin Harbin, menyampaikan kepada Imam Muslim dengan lafaz haddathana. Ini sanadnya. Ya. Akhbarana dengan haddathana berbeda dalam kata ungkapannya, tetapi maknanya sama, mengabarkan dan menyampaikan. Ya. Guru mereka bertiga adalah Sufyan. Ya. Sufyan qala sami'a Amran wa Jabiran yaqul. Sami'a Amran wa Jabiran qala sami'a Amrun Jabiran yaqul. Sami'a Amrun قال حدثنا سفيان قال سمع أمر جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dan ini hadisnya dua kata ya. Al-harbu khad'ah ya, dua kata saja hadisnya. Al-harbu khad'atun atau khud'atun ya, yang masyhurnya adalah kha'nya berbaris fathah. Al-harbu khad'atun. Dan dalam riwayat lain al-harbu khud'atun, kha'nya berbaris dhamma. Ada yang ketiga lafaznya adalah al-harbu khuda'atun, kha'nya berbaris dhamma, dalnya fathah. Ada tiga lafaz yang diriwayatkan oleh para ulama di sini dari kata-kata khud'ah. Yang pertama adalah khad'atun, yang kedua khud'atun ya. Yang pertama tadi kha'nya berbaris fathah, dalnya sukun. Yang kedua kha'nya berbaris dhamma, dalnya sukun. Yang ketiga kha'nya berbaris dhamma, dalnya fathah. Khuda'atun, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam syarahnya ya. Itulah hadis Nabi, peperangan itu khud'ah atau khad'ah, peperangan itu tipu muslihat, pengaturan strategi yang jitu yang mungkin mengelabui musuh ya. Pengelabuan terhadap musuh ya. Ini yang dimaksud dengan al-harbu khud'atun ya. Misalnya awalnya pasukannya sedikit sehingga orang musuh menganggap itu sedikit, ternyata tiba-tiba serangan kedua ya. Ini zahirnya penipuan ya. Pengelabuan, tetapi itu dibenarkan dalam peperangan. Al-harbu khad'atun. Itu hadis yang pertama. Nabi SAW menjelaskan hakikat dari perang, salah satu dari strategi perang adalah pengelabuan terhadap musuh atau penipuan atau tipu muslihat yang dilakukan untuk mengalahkan musuh. Dibenarkan ya. Kata-kata al-harbu khad'atun ini pembenaran. Perang itu adalah tipu muslihat. Perang itu pengaturan strategi bagaimana mengalahkan musuh. Mengalahkan musuh. Kemudian hadis yang kedua dengan sanad yang lain dibawakan kembali oleh Imam Muslim, hadis yang sama ya, 4476 ya. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Muhammad ibn Abdurrahman ibn Sahm. Ini gurunya Imam Muslim, Muhammad bin Abdurrahman bin Sahm. Qala akhbarana Abdullah ibn al-Mubarak. Qala akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu an. Kalau tadi dari Jabir, sekarang ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-harbu khad'atun. Perang itu tipu muslihat. Perang itu tipu muslihat. Ya. Dua buah hadis yang lafaznya sama dari sahabat yang berbeda. Yang pertama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yang kedua adalah Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu anhu, dengan lafaz yang sama, al-harbu khad'atun. Perang itu adalah tipu muslihat. Ya, tipu muslihat. Salah satu dari strategi perang yang dibenarkan dalam agama Islam. Dan ini dua hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim yang menjelaskan bolehnya bertipu muslihat dalam peperangan. Pernah dilakukan oleh para sahabat seperti di perang Khandaq ya. Ada seorang sahabat yang ketika itu baru saja masuk Islam, selama pengepungan ya, Khandaq itu perang sekutu, Ahzab, bersekutunya antara orang kafir dengan orang Yahudi, menghancurkan Madinah. Dipimpin pasukan kafir oleh Quraisy, oleh Abu Sufyan, dan Bani Quraidah dan yang lainnya. Ada beberapa suku besar ketika itu, Bani Qaynuqa, Ghatafan, dan yang lainnya. Hampir 10.000 pasukan, hampir 10.000 pasukan yang mengepung Madinah. Nabi SAW ketika itu memakai strategi yang dilakukan, diterapkan di Persia, yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an, dengan menggali parit ya, di tempat, di apa, area masuknya ke kota Madinah. Karena Madinah itu dikelilingi oleh gunung-gunung batu ya. Nah, dan tempat masuknya ada ya, tempat kayak bentuk gerbang. Itu luasnya berkilo-kilo ya, belasan kilo. Sekarang ini kalau kita pernah ke sana, itu antara tempat kejadian perang Khandaq itu sendiri ya. Sekarang sudah ada masjid besar di situ, Masjid Khandaq namanya. Kalau dulu dikenal dengan Masjid Tujuh ya, sebelum dibuat masjid besar ada masjid kecil-kecil, bangunan kecil yang berbentuk masjid ya, yang berbentuk masjid. Para jemaah yang berziarah ya, karena minimnya pengetahuan tentang itu, jadikan tempat masjid-masjid itu tempat sholat ya. Sebenarnya itu adalah tempat bertahannya kaum muslimin. Nabi SAW membagi beberapa kompi pasukan, satu pasukan satu kompi, dibuat pertahanannya, dibuat pertahanannya sampai di atas Bukit Al-Fatah. Di sana ada juga sebuah bangunan kecil yang juga dinamakan dengan Masjid Al-Fatah ya. Di situ orang sholat, kemudian di situ ada tempat para sahabat wanita memasakkan makanan untuk membuat makan untuk para pasukan ya. Aisyah di situ ada tempatnya. Tujuh tempat itu yang sekarang dikenal dengan tujuh masjid, karena dibangun bangunan seperti masjid. Pemerintah Arab Saudi ketika penyimpangan yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW ini marak sekali dan tidak ya, karena memang setiap para jamaah itu membawa latar belakang masing-masing. Akhirnya untuk menghindari itu semua, dibangunlah masjid di sana, dikenal dengan masjid besar, masjid Khandaq, dan sangat besar, bagus sekali. Dari situ sampai nanti ke ke bagian utara masjid ya, arah ke Gunung Uhud ya, arah ke Gunung Uhud. Kalau kita keluar dari Masjid Nabawi itu nomor, pintu nomor 21 ke belakang ya, pintu nomor 21 ke belakang. Disitulah akhir dari penggalian padi tersebut. Maka terjadi pengepungan lama. Ada seseorang datang menjumpai Nabi, perjumpaan yang rahasia. Ketika berjumpa dengan Nabi, dia mengatakan, sungguhnya saya sudah masuk Islam. Dan bersyahadat dia, sungguhnya saya masuk Islam. Kemudian dia bersyahadat di hadapan Nabi, dan ia mengatakan, ya Rasulullah, perintahkan aku untuk berbuat sesuatu ya, untuk berbuat sesuatu. Kata Nabi SAW, engkau cuma satu orang, apa yang kamu bisa lakukan? Tapi lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Maka beliau ini bernama Nu'aim ibn Mas'ud ya, Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Maka Nabi mengungkapkan hadis tadi, al-harbu khud'ah atau khad'ah, perang ini adalah pengaturan atau saling melakukan tipu muslihat untuk mengalahkan musuh. Maka Nu'aim bin Mas'ud tadi, dia adalah salah satu dari bangsa Yahudi masuk Islam, menjumpai Yahudi terlebih dahulu, Bani Quraidah dan Bani Yahudi yang lain. Kemudian beliau menghasut mereka. Beliau menghasut mereka yang mengatakan, kalian tahu bahwasanya kalian tinggal di sini ya. Orang Quraisy itu kalaupun mereka tidak jadi perang, atau mereka kita ini ada tanda-tanda kekalahan, mereka bisa melarikan diri pulang kampung ke negeri mereka masing-masing. Sementara kalian tinggal di sini, habis kalian oleh kaum muslimin ya. Maka jangan terlalu percaya Mereka sudah mengatur strategi, kalau nanti ada tanda-tanda kalah, mereka lari dan pergi. Tidak akan mungkin dikejar oleh kaum muslimin. Sementara kalian di sini tinggal kalian. Ya. Kemudian didatang lagi ke orang Quraisy, memberikan hasutan-hasutan sehingga terjadi ya, saling berprasangka buruk dan mulai terjadi perpecahan besar. Ya, akhirnya ketidakpercayaan hilang, persekutuan yang tadi disepakati ya, itu tidak lagi bersekutu. Memang orang kafir tidak akan mungkin bersatu ya, satu sama lain. Mereka zahirnya saja yang bersatu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau mengira kalian itu bersatu, tapi mereka berpecah belah. Hati mereka berpecah belah. Ya, walaupun dalam memerangi kaum muslimin mereka nampaknya bersatu, mereka terpecah-pecah. Sehingga dengan mudahnya Nu'aym bin Mas'ud memecah belahkan mereka. Ya, kemudian ini diantara makna khud'ah. Ini diantara makna khud'ah. Dan memang sebenarnya itu yang ada. Ketidakpercayaan diantara satu sama lain itu ada dalam orang-orang kafir. Karena tidak ada yang membuat mereka percaya. Ya. Orang yang beriman percaya dengan orang beriman, karena orang yang beriman satunya yakin bahwa ini karena imannya tidak akan mungkin berkhianat. Ya. Diharamkan dalam Islam. Yang tidak beriman tentu tidak mudah baginya untuk berkhianat. Apalagi Yahudi. Ya. Umat pengkhianat. Itu yang menjadi bahan Nu'aym bin Mas'ud untuk menghasut Quraisy. Kalian mendengar cerita tentang Yahudi? Kalian tahu bagaimana umat ini? Ya. Mereka menjanjikan untuk menolong kalian, bersatu dengan kalian, tetapi mereka tidak ada satupun. Nah, coba lihat mana ada yang mereka yang menjumpai kalian. Karena memang pasukannya berbeda-beda tempat, ya, markasnya berbeda-beda. Ini yang membuat apa yang dihasut oleh, yang dilakukan oleh Nu'aym bin Mas'ud ini berhasil, sehingga hilanglah kepercayaan yang memang tipis tadi dengan mudah. Ini salah satu praktek dari al-harbu khat'atun yang dijelaskan dalam hadis ini. Kisah yang lain yang mendukung praktek khat'ah ini adalah kisah pembunuhan salah seorang Yahudi, Ka'ab al-Asraf. Ka'ab al-Asraf, orang Yahudi, tokoh Yahudi di Madinah yang memiliki pasukan, memiliki pokoknya semua orang takut kepadanya. Ya. Jadi tidak mudah. Kemudian apalagi dia berada apa? Vilanya, rumahnya itu dikelilingi oleh benteng-benteng yang kokoh dan ada bodyguard-bodyguardnya, ada pasukan-pasukannya. Dia sendiri. Ya, tetapi karena kekayaannya dia bisa membayar semua orang. Makanya tidak mudah untuk dibunuh. Apalagi ketika itu pasukan belum ada. Makanya Muhammad ibn Maslamah membuat strategi taktik. Ya. Ya, karena memang dia tidak diketahui bahwa sudah masuk Islam. Atau ada hubungan baik dengan Ka'ab al-Asraf. Maka dia menjanjikan untuk berjumpa, untuk memberikan bantuan bersama teman-temannya, pasokan senjata. Ya. Dan seterusnya. Dan ini diceritakan dalam sirah Nabi. Ya. Karena memang untuk masuk ke dalam bentengnya Ka'ab al-Asraf itu sulit. Kita sempat pergi ke sana. Walaupun masih yang tinggal hanya puing-puingnya saja, masih ada puing-puingnya bentengnya Ka'ab al-Asraf ini. Ya, di Madinah itu, di belakang Madinah. Arah ke pemukiman Bani Quraidah itu. Ya, arah ke apa? Ke Quba, arah ke Quba. Kita sempat ke sana. Sudah ribuan tahun, tetapi masih ada puing-puing dari benteng tersebut. Masih ada bangunan-bangunan yang belum tidak walaupun tidak utuh lagi. Luar biasa. Memang beliau ingin hidup selama-lamanya aman dari ancaman bahaya, karena dia merasa memang banyak menyakiti orang, banyak membuat orang benci. Maka dia untuk pertahanan dia luar biasa ketatnya, sehingga untuk masuk ke dalam, ya, untuk masuk walaupun dengan bersembunyi-sembunyi itu juga tidak mungkin, ya, hampir mustahil. Begitu ketatnya beliau menjaga keamanan bentengnya siang dan malam, tidak pernah putus-putus. Makanya tidak ada cara lain kecuali untuk melakukan khud'ah ini, yaitu masuknya dengan muslihat tadi, ya, menjanjikan ini yang dilakukan oleh Muhammad bin Salamah dengan tiga orang sahabatnya. Ya, akhirnya terbunuh. Ya. Karena memang Ka'ab bin Asra ini suka wanita dan suka senjata, ya, suka penawaran tentang pasukan-pasukan ini, suka dia karena memang dia ingin aman. Ya. Tapi ternyata itu adalah tipu daya atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Muhammad bin Salamah. Dan Nabi SAW tidak mengajarkan. Nabi hanya mengatakan siapa dari kalian yang memiliki strategi untuk membunuh. Ya, karena memang sudah terlalu banyak akibat buruk yang dia berikan kepada kaum muslimin. Dengan hasutannya, dengan orang-orang penjaga-penjaganya ini, dengan geng-gengnya ini yang punya kekuatan besar itu untuk membunuh siapapun yang diinginkannya. Ini berbahaya ini. Ya, tinggal perintahkan bunuh dia. Ya. Mafia-mafia sekarang seperti itu di negara-negara besar. Ya, punya komplotan, punya pemimpin, bawahnya nanti banyak pasukannya dilatih. Ah, itu yang Ka'ab bin Asra itu. Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada para sahabatnya kesempatan untuk memikirkan bagaimana cara bukan sebuah peperangan, karena dia bukan musuh yang datang menyerang, tetapi dia membahayakan dan sangat banyak bahaya yang dihasilkan olehnya. Maka Muhammad bin Salamah radhiyallahu ta'ala anhu memberikan kepada Nabi SAW bahwasanya saya punya strategi untuk membunuhnya. Nabi SAW tidak tahu apa-apa. Ya. Apa pokoknya dia punya strategi dan dia bicarakan dengan dua temannya taktik yang ia lakukan, dan taktik ini yang dimaksud dengan khad'ah. Perang itu taktik, mengatur taktik perang yang terkadang mengelabui lawan, dan itu yang khad'ah, penipuan. Ya. Itu dibenarkan dalam perang, tetapi dalam keadaan biasa tidak dibenarkan sama sekali. Ini kedustaan yang diharamkan oleh agama. Itu dua contoh yang dijelaskan oleh para ulama dari penerapan hadis Nabi SAW di zaman Nabi SAW. Nabi juga seringkali ketika hendak memerangi suatu kaum, ya, ini termasuk khud'ah yang ia umumkan kepada para sahabatnya, karena kan di sekitarnya mesti ada mata-mata. Ya. Musuh itu tentu akan, mereka yang takut kepada Islam tentu akan menyebarkan mata-mata di tengah kaum muslimin, terutama orang-orang munafikin, ya, sebagai senjata orang-orang kafir hidup bersama kaum muslimin, tapi dia adalah pelurunya orang-orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin, untuk membuka aib kaum muslimin, membuka rahasia kaum muslimin. Maka Nabi SAW ketika memutuskan untuk perang, untuk mengirim pasukan perang, dia mengumumkan kepada para sahabatnya, kita akan memerangi negeri Fulan, ya, negeri si Fulan, maksudnya sebuah negara, sebuah negeri. Tetapi itu bukan itu yang diserang, yang akan ditujunya. Yang diumumkannya itu nanti dia akan keluar pasukan, memang awalnya mengarah ke sana, tapi kalau sudah jauh dari Madinah, nah dia akan berpaling mencari tujuan yang sebenarnya. Ini termasuk khud'ah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi, di sekitar Nabi itu banyak musuh. Banyak musuh. Banyak orang-orang yang berada hidup bersama kaum muslimin, tapi dia musuh kaum muslimin, yang dikenal dengan musuh dalam selimut itu. Nah itu ini khawatirkan Nabi SAW. Maka Nabi melakukan taktik ini, mengumumkan kepada para sahabat, kita akan menyerang negara ini atau negeri ini, tapi dia sebenarnya bukan itu tujuannya. Ya, kata para sahabat Nabi SAW, "Idza ghaza qauman warra bi ghairiha." Apabila hendak memerangi satu kaum, maka dia lakukan tauriyah. Ya, dia mengumumkan bahwa yang diserangnya adalah kaum ini, tetapi yang akan sebenarnya diserangnya kaum yang lain. Ya, kaum yang lain. Ini termasuk penerapan dari al-harbu khad'ah, dan itu bab yang kelima, ya, salah satu dari taktik perang yang dibenarkan dalam Islam walaupun secara asalnya adalah tidak dibenarkan. Bab yang kedua, bab yang keenam, kedua di pagi hari ini, yaitu karahati, babu karahati tamanni liqa'il aduwi wal amri bis sabri indal liqa. Ada dua poin di sini. Yang pertama, larangan, yang kedua perintah dalam peperangan. Yang pertama larangan atau dibencinya berangan-angan untuk menjumpai musuh. Ya. Berangan-angan. Pokoknya saya akan berjumpa, akan saya perangi, akan saya, pokoknya saya berharap untuk bisa berjumpa dengan kaum itu. Ya. Itu yang tamanni liqa'il adu. Ya. Berharap-harap, berangan-angan, ya, untuk berjumpa dengan musuh. Karena kalau berangan-angan atau berharap-harap saja kan semua bisa. Semua sekarang ini ingin, pokoknya semangatnya luar biasa, jihad, jihad, jihad. Tapi kalau sudah di depan musuh, lari dari medan perang. Ini yang tidak diinginkan oleh agama. Ya. Ini yang tidak dibenarkan. Bersemangat besar untuk menjumpai musuh. Ya. Menjumpai musuh ini tidak dibenarkan oleh agama. Hanya sekedar semangat saja. Ketika musuh itu tidak ada, tidak nampak di hadapan, tidak nampak pasukan besar, nah itu beraninya luar biasa. Ini tidak dibenarkan. Berandai-andai, pokoknya saya akan merangi negeri pulan, pokoknya begini-begini, ini tidak dibenarkan. Ya. Tetapi kalau sudah berhadap-hadapan, ya, itu tidak ada lagi kata mundur. Wal amru ya, bisabri indal liqa, dan perintah untuk tetap sabar, untuk tegar ketika benar-benar berhadapan dengan musuh. Makanya salah satu dari dosa besar adalah lari dari medan perang. Ya, lari dari medan perang karena ketakutan. Ya. Tidak boleh berandai-andai untuk berangan-angan untuk berjumpa pasukan musuh, berhadapan dengan musuh. Yang kedua, kalau sudah berhadapan, tidak ada kata-kata menyerah. Ya. Tidak ada kata menyerah. Harus sabar. Ini yang diperintahkan oleh agama kita. Kita baca hadisnya. Sebelumnya saya bacakan terjemahannya. Makruh mengharap bertemu musuh. Dan perintah untuk bersabar jika bertemu. Ya, jika bertemu. Walaupun mungkin jumlah pasukan tidak seimbang. Seperti perang Badar itu. Ya. Perang Badar itu sama sekali bukan perang itu. Ya. Konyol namanya kalau bukan kena ditakdirkan oleh Allah, karena Allah yang menghendaki itu untuk membuktikan bahwasanya orang mukmin itu menangnya bukan dengan jumlah pasukan, menangnya karena pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jumlahnya sudah tidak seimbang, 340 orang melawan 1000 orang, kemudian perlengkapan senjata juga tidak seimbang, perlengkapan yang 1000 orang itu sudahlah banyak jumlahnya. Perlengkapan senjatanya luar biasa karena memang keluar dari negeri mereka itu memang untuk perang. Orang-orang Quraisy itu keluar dari Mekah untuk perang. Sementara Nabi SAW keluar dari Madinah ketika itu bukan untuk perang, tetapi untuk mencegat kafilah dagang. Ya. Kafilah dagang kan bukan pasukan perang. Makanya dalam bahasa Arabnya beda. Yang satu namanya nafir, yang pasukan perang itu namanya apa? Nafir. Nun fa ya ra nafir. Sementara yang kafilah dagang dalam bahasa Arabnya irun ain ya ra. Ya. Kafilah dagang itu walaupun ada senjata, tetapi kan senjata untuk berjaga-jaga kalau ada penyamun. Ya. Penyamun itu biasanya bukan pasukan perang, dia hanya beberapa orang saja. Ya. Orang-orang keras, orang-orang kasar yang mungkin punya keahlian, tetapi tidak seberat bukan keahlian perang. Ya. Itu yang ada persenjataan yang ada di kafilah dagang. Tetapi kalau nafir, pasukan perang itu semua lengkap. Dan itu yang terjadi antara pasukan kaum muslimin yang jumlahnya 314 orang kurang lebih. Yang persenjataannya ala kadarnya karena ingin mencegat kafilah dagang. Ya. Kemudian yang dihadapinya pasukan besar 1000 orang dengan persenjataan yang lengkap. Ini konyol. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki peperangan itu. Awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga khawatir. Ya. Dengan tidak seimbangnya pasukan tersebut, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bertanya kepada orang-orang Ansar ketika itu yang ikut bersama Nabi, "Sekarang bagaimana kalian?" Karena yang diperjanjikan, yang disepakati dengan orang Ansar itu adalah bila mana ada musuh yang menyerang Madinah untuk mencari Nabi, maka mereka hidup mati membela Nabi. Sementara keadaan di situ bukan di Madinah, sudah keluar dari Madinah. Ya. Jadi keluar dari perjanjian. Sementara pasukan dari kaum dari orang-orang muhajirin tidak seberapa yang ikut. Ya. Tidak seberapa yang ikut. Utsman bin Affan ketika itu tidak ikut karena istrinya sakit. Ya. Dan banyak sahabat yang tidak bisa ikut ketika itu karena memang Nabi juga tidak membawa mereka semua. Nabi membawa beberapa orang saja dari muhajirin, kemudian ada yang ikut dari Ansar, itu yang pergi 314 orang itu. Ya. Ternyata ketika berhadapan dengan musuh dengan pasukan yang besar, Nabi SAW meminta kepastian keputusan dari orang Ansar. Bagaimana kalian ini? Akhirnya mereka semua mengambil keputusan untuk ikut bersama Nabi membela Nabi. Kemanapun engkau membawa kami, maka kami akan ikut denganmu walau untuk menyelam lautan. Ya, kata mereka, dan akhirnya mereka perang. Tetapi tidak ada yang lari dari medan perang. Ya, satu pun tidak ada yang lari. Dan Allah berikan kemenangan. Ini kalau sudah berjumpa musuh, kalau musuh sudah berhadapan dengan musuh, tidak ada kata-kata lari. Dalam, karena memang seorang mukmin itu dua yang diinginkannya. Yang pertama mati, ya. Yang mulia, yang kedua menang. Ya. Menang. Ini yang ada dalam di hati seorang muslim ketika berhadapan dengan musuh orang-orang kafir. Orang kafir itu matinya mati, ya, membawa mereka ke neraka, dan menangnya pun menang untuk dikalahkan, karena memang di dunia di antara orang mukmin dengan orang kafir itu hanya dua. Ya. Kadangkala mereka menang, kadangkala mereka kalah. Itulah kondisinya. Kata Abu Sufyan menyatakan kepada Herakleus, penguasa Romawi, sesungguhnya hasil peperangan antara kami dengan mereka, yaitu orang Nabi dengan para sahabatnya, adalah sijal. Sijal itu bersilih ganti. Ya, terkadang mereka menang, terkadang kami yang menang. Dan begitulah orang-orang yang beriman. Tidak selamanya Allah berikan kemenangan. Karena kalau diberikan terus kemenangan, keimanan mereka itu tidak ada buktinya. Ya, karena ingin menang saja. Ya. Tapi pasti akan ada ujian di mana nanti akan ada kekalahan. Menguji orang-orang yang imannya hanya sekedar untuk dapat menang saja. Ya. Makanya terkadang di perang Uhud Nabi, ya, kaum muslim mendapat ujian, di perang Hunain pun demikian. Ya. Itulah peperangan yang penting. Dalam hal ini tidak dibenarkan untuk lari dari medan perang. Berarti takut mati, takut senjata. Ini tidak ada kamus yang dalam peperangan orang-orang yang beriman. Kecuali, seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, mundur bukan untuk lari dari medan perang, tetapi mengatur strategi yang baru. Ya. Untuk bergabung dengan pasukan yang lain. Tidak ada yang salah mundurnya. Bukan lari, tetapi untuk mengatur strategi yang baru, atau mundur untuk bergabung dengan kelompok atau pasukan yang lain. Itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang tidak dibenarkan untuk mundur kecuali dengan beberapa pengecualian. Kembali kita kepada bab ini, makruh mengharap bertemu musuh dan perintah untuk bersabar jika bertemu. Hadis yang pertama 4477. Ya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani wa Abdu bin Humaid qala haddatsana Abu Amir Al-Aqadi an Al-Mughirah wa huwa bin Abdul Rahman Al-Hizami an Abi Zinadi an Al-A'raj ya an Abi Hurairah an radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dan ini bunyi hadisnya, la tamannau liqa'al adu. Ini yang pertama tadi, larangan untuk berharap-harap jumpa musuh. Tidak boleh berharap-harap jumpa musuh. La tamannau liqa'al adu fa idza laqitumuhum fasbiru. Jangan berharap-harap jumpa musuh, tetapi kalau kalian sudah berhadapan dengan musuh, maka bersabar. Kokohlah, tegarlah. Jangan sampai lari karena takut kepada musuh. Ini penyemangat-penyemangat orang mujahidin di masa dahulu. Berapapun lemahnya kekuatan mereka dari segi persenjataan dan jumlah pasukan, tetapi mereka tetap bersabar karena dua yang mereka kejar dalam peperangan itu adalah syahid, kemudian yang kedua adalah menang, ya, adalah kemenangan. Itu hadis yang pertama, la tamannau liqa'al adu fa idza laqitumuhum fasbiru. Hadisnya cukup pendek, hanya 4 1 2 ya 3 4 4 ya, la tamannau yang pertama, liqa'al adu 2, fa idza laqitumuhum 3, fasbiru, bersabarlah. Jangan berharap-harap jumpa musuh, kalau sudah jumpa jangan bersabarlah dan jangan lari dari perang. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, 4478, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Muhammad ibn Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana ibn Jurayj qala akhbarani Musa ibn Uqbah an Abi an-Nadhr an kitab rajulin min aslama min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu Abdullah ibn Abi Aufa. Ya. Ini sahabatnya Abdullah bin Abi Aufa. Fakataba ila Umar bin Ubaidillah hina sara ila al-Haruriyyati yukhbiruhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-aduwa yantadhiru hatta idza malat ash-shamsu qama fihim faqala ya ayyuhan nas لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ini hadis yang kedua, dari Abi Nadhr, salah seorang dari generasi tabi'in, mendapatkan kitab. Jadi dia, Abi Nadhr ini meriwayatkan hadis bukan langsung dari orangnya, tetapi diambil dari kitab yang diserahkan kepadanya. Ya, ini makanya dalam mencari hadis ini banyak macam ragamnya. Ada orang yang mendapatkan langsung dari gurunya, dia mendengar gurunya menyampaikan hadis, kemudian didengarnya, kemudian nanti diriwayatkan kepada muridnya lagi. Ya. Ada yang mendapatkan hadis dengan cara gurunya sama sekali tidak berbicara, tetapi dibacakan kepada gurunya bukunya sendiri. Ya. Seperti yang pernah kita sampaikan dengan kata-kata qira'atan alaih. Gurunya tadi mengarang sebuah kitab, nanti berkumpul murid-muridnya yang mencari hadis, nah, di sampingnya nanti ada apa namanya asistennya. Ya, asistennya nanti membacakan kepada gurunya hadis yang ditulis dan dikumpulkan oleh gurunya dalam kitabnya. Nanti didengar oleh semua murid-muridnya yang tadi mencari hadis. Nanti ketika mereka meriwayatkan dari guru saya, yaitu yang duduk di depan, ya, dengan cara qira'atan alaih, dengan cara dibacakan hadisnya kepadanya. Jadi dia tidak mendengarkan langsung dari gurunya hadis tersebut, dan juga tidak dikabarkan oleh gurunya langsung, tetapi dia mendengar hadis yang disampaikan oleh gurunya dengan cara dibacakan kepada gurunya hadis dia sendiri yang ia kumpulkan dalam sebuah kitab. Ya, ini cara yang kedua. Ada 8 cara yang dijelaskan para ulama. Salah satunya dari 8 cara itu, 2 sudah kita ketahui. Salah satunya yang sekarang ini, yaitu dengan menemukan atau mendapatkan buku. Misalnya seseorang ulama hadis mengumpulkan hadis yang ia dapatkan dalam sebuah buku. Ya, tetapi bukan dengan cara dibacakan tadi. Dia katakan kepada muridnya, fulan, ini buku ustaz, misalnya, yang ustaz dapat. Ini hadis-hadis semuanya ustaz ambil, ustaz dapatkan dari guru ustaz, dari fulan, dari sahabat Nabi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya seperti itu. Dan ini bukunya, silahkan kamu riwayatkan. Berarti nanti dia akan mengambil hadis-hadis dalam kitab ini kemudian disampaikan kepada murid-muridnya. Melalui apa? Melalui kitab yang diserahkan oleh guru saya kepada saya. Kitabnya. Jadi nanti dia akan menyebutkan gurunya juga, ya, atau menyebutkan kitab gurunya itu. Ya. Ini dalam bahasa ilmu hadis namanya wijadah, mendapatkan kitab atau kitabah atau dengan mendapatkan kitab. Ada dia dapatkan kitab lalu diriwayatkannya, atau diserahkan, atau dinamakan juga ijazah. Ya, ini kitab saya bolehkan kamu riwayatkan. Ini juga namanya ijazah. Saya bolehkan kamu meriwayatkan hadis-hadis saya melalui kitab yang ada ini. Saya yang mengumpulkan ini semuanya hadis saya, silakan kamu riwayatkan. Ini beberapa bentuk. Yang tadi adalah as-sama, mendengar, kemudian qira'ah dengan cara membaca, kemudian ada namanya kitabah, itu mendapatkan kitab diserahkan oleh gurunya, atau mendapatkan kitab tanpa diketahui oleh gurunya, tapi dia tahu gurunya pasti mengizinkan. Yang kedua, yang kelima atau keempat, gurunya yang menyerahkan dan mengatakan, saya serahkan kitab ini kepadamu dan saya izinkan kamu. Ini yang maksud dengan ijazah. Ya, dengan cara ijazah, mendapatkan izin meriwayatkan kitab. Yang sekarang ini dalam bab hadis yang kedua, ya, Abu Nadhar, baris yang kedua tadi, an Abi Nadhar an kitabi rajulin. Dia dapatkan dari sebuah kitab seseorang dari kabilah Aslam. Ini Aslama, ini nama kabilah. Nanti kalau orang ini dinamakan dengan Al-Aslami, ya, Abu Barzah Al-Aslami, yaitu dari kabilah apa? Aslam. Ya, dari seseorang dari kabilah Aslam, dan dia adalah sahabat Nabi, kata Abu Nadhar. Jadi Abu Nadhar ini menemukan sebuah kitab yang ditulis oleh seorang sahabat dari Aslam, dan dipanggil sahabat ini dengan apa? Ini namanya Abdullah ibn Abi Aufa. Sahabat ini sangat terkenal. Ya. Abdullah bin Abi Aufa ini yang menulis kitab-kitabnya, kemudian didapatkan oleh Abu Nadhar tadi. Ya. Fakataba, di antara isi dari isi kitab ini adalah, fakataba ila Umar ibn Ubaidillah hina sara ila al-Haruriyah. Abdullah bin Abi Aufa, ya, menulis buku panduan. Ya, isinya pesan-pesan yang isinya adalah hadis Nabi kepada Umar bin Ubaidillah. Umar bin Ubaidillah ini salah satu dari pasukan yang dikirim oleh kaum muslimin, oleh pemimpin kaum muslimin, ke tempat yang dikenal dengan Haruriyah di Syam. Kalau tidak salah, di Syam, antara Syam dengan Irak. Ya, di namanya Haruriyah. Haruriyah. Jadi beliau ini, Umar bin Ubaidillah ini, adalah seorang pemimpin pasukan perang yang diutus membawa pasukan menuju apa? Haruriyah, ya, untuk memerangi Khawarij. Ya, Khawarij ini kaum muslimin yang memberontak. Ya, kaum muslimin yang memberontak, dan dikirim pasukan besar oleh pemerintah kaum muslimin, dipimpin oleh Umar ibn Ubaidillah. Dan Umar ibn Ubaidillah ini dibekali oleh siapa tadi? Siapa sahabat tadi? Abdullah bin Abi Aufa. Dibekali dengan buku panduan. Ya. Di situ ia mengatakan, yukhbiruhu, yang ia ngabarkan kepada Umar bin Ubaidillah, anna Rasulullah SAW kana fi ba'di ayyamihi, bahwa Nabi SAW adalah di sebagian peperangannya, allati laqiya fihal adu, dalam perang itu dia berjumpa dengan musuh, berhadapan dengan musuh. Ya. Kapan dia mulai saling menyerangnya, mulai start perangnya, yaitu yantadhiru hatta idza malatish syams. Kalau dia di pagi hari, maka Nabi SAW, kata Abdullah bin Abi Aufa dalam suratnya tersebut, ya, kepada Umar bin Ubaidillah, bahwa Nabi SAW menyengaja untuk menunggu tergelincirnya matahari, ya, di siang hari. Hatta idza malatish syamsu, ya, ketika apabila sudah tergelincir matahari, qama fihim, maka Nabi SAW berdiri di hadapan pasukannya, pasukan perangnya, lalu dia berkhutbah. Ini pemberi semangat. Ya. Jadi ada khutbah disampaikan oleh Nabi SAW. Katanya kepada pasukan perang itu, ya ayyuhan nas, wahai manusia, la tatamannau liqa'al adu. Ini yang berkenaan dengan bab kita. Ya, Nabi SAW salah satu dari pesan pertamanya kepada pasukan yang akan berperang adalah jangan kalian berharap-harap jumpa musuh. Karena berat. Jangan semangat-semangat saja kalau sudah berjumpa nanti ketakutan. Ini yang tidak dibenarkan oleh Nabi. La tatamannau liqa'al adu. Jangan berharap sekali-kali berharap untuk berjumpa musuh. Was'alullahal afiyah, kata Nabi kepada pasukan, dan jangan lupa memohon kepada Allah keselamatan. Ya. Karena walaupun kita sudah pasukan sudah lengkap, sudah utuh, sudah terlatih, tetapi tetap keselamatan Allah yang menakdirkan. Tawakal ditanamkan oleh Nabi. Was'alullahal afiyah, kata Nabi SAW berikutnya, fa idza laqitumuhum fasbiru. Kalau nanti kalian sudah berjumpa musuh, sekarang kan hampir berjumpa, sudah di medan perang. Kalau nanti kalian sudah berhadapan dengan musuh, maka bersabarlah. Penyemangat. Kemudian kata Nabi SAW, wa'lamu, ketahuilah, annal jannata tahta dhilalis suyuf. Bahwa surga itu berada di bawah kilauan-kilauan pedang. Jadi tebasan-tebasan pedang itu membawa ke surga. Kapan diucapkan Nabi kata-kata ini? Di medan perang, bukan di dalam masjid. Ya. Bukan dalam masjid. Bukan di pengajian-pengajian. Nabi menyampaikan annal jannata tahta dhilalis suyuh, bukan hanya sekedar penyemangat di dalam masjid, di jalan tengah-tengah jalan, dikumpulkan massa kemudian mengangkat semangat sungguhnya, surga itu didapat dengan kilauan atau tebasan-tebasan pedang. Sementara kalau sudah berjumpa, takut semua. Nabi menyampaikan ini ketika sudah berhadapan dengan musuh. Ya, sudah berhadapan di medan perang. Ya, ketika hendak memulai peperangan. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuh. Ini pendorong agar mereka tetap bersabar. Tebasan pedang kalian itu surga. Ya, berupaya untuk semakin banyak ditebaskan kepada ke leher-leher musuh. Kata Nabi di medan perang. Kemudian summa qama An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri sendiri di hadapan pasukannya, waqal, kemudian dia memohon kepada Allah. Ya. Luar biasa. Pasukan itu memang semuanya bergantung semata-mata hanya kepada Allah. Kata Nabi dalam doanya, Allahumma munzilal kitab. Bertawasul dengan sifat-sifat Allah. Allah, ya Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an. Ya, ini sifat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Wa mujriyas sahab, yang telah memperjalankan awan. Ya. Jadi awan itu diperjalankan oleh Allah, dibawa ke tempat yang Allah kehendaki untuk turun hujan atau untuk diturunkan bencana. Dikumpulkan awan itu oleh Allah, kemudian dibawa awan hitam itu ke sebuah negeri untuk di belakangnya ada azab yang akan diturunkan oleh Allah. Jadi Allah yang mengirim, membawakan, yang menjalankan awan-awan tersebut. Wa mujriyas sahab wa hazimil ahzab, yang menghancur luluhkan dan memporak-porandakan persekutuan-persekutuan musuh. Ya. Ya, persekutuan musuh itu biasanya mencari sekutu. Karena orang-orang mereka-mereka itu takut mati. Ya. Takut mati, maka berupaya untuk merekrut atau mengumpulkan sekian banyak orang untuk bisa bersatu padu. Itulah musuh. Maka sekali-kali dikatakan dengan ahzab. Wahazimil ahzab, dan penghancur dan pemporak-poranda orang-orang musuh-musuh yang bersekutu. Kata Nabi SAW dalam permohonannya setelah tawasul-tawasul tadi, ihzimhum, hancurkanlah mereka. Jadi ditunjuk oleh Allah mereka yang ada di hadapannya. Ihzimhum wansurna alaihim, dan turunkan pertolongan atas kami menghadapi mereka. Ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi, yang sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Aufa dalam pesannya kepada salah seorang pemimpin pasukan perang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dua hadis yang ada di bawah bab yang ke-6 ini, yang isinya adalah larangan untuk berharap-harap jumpa musuh, tetapi kalau sudah berhadapan dengan musuh jangan sampai ketakutan pula sehingga melarikan diri dari medan perang, ya. Tetapi Nabi SAW pun mengetahui kondisi demikian, maka Nabi berikan semangat, ya. Diberikan semangat oleh Nabi dengan menjanjikan surga, dengan mengatakan bahwa surga itu berada di bawah tebasan-tebasan pedang-pedang kalian, dan ini sampai hari kiamat pasti ada, ya. Bahwasanya tetap akan berlaku surga itu di bawah kilauan-kilauan pedang, ya. Di bawah kilauan-kilauan pedang, bukan butir-butir peluru, tetapi kilauan-kilauan pedang. Karena yang memenangkan Allah, bukan peluru. Yang memenangkan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan berarti tidak ada pelurunya, ada. Tetapi tetap menunjukkan bahwasanya tetap adanya kilauan pedang ini dalam menegakkan agama Allah sampai hari kiamat. Bahkan adanya lari kencangnya kuda-kuda di medan perang. Ini juga akan ada sampai hari kiamat di pasukan-pasukan orang-orang yang beriman. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i atau Tirmidzi, al-khailu ma'qudun fi nawasihal khairu ila yaumil qiyamah. Kuda itu akan senantiasa terlilit di lehernya kebaikan sampai hari kiamat. Ya, digunakan sebagai sarana atau senjata untuk memerangi musuh-musuh Allah, dan itu sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW pun melakukan salah satu dari penyebab-penyebab kemenangan adalah memohon kepada Allah yang memberikan kemenangan dengan bertawassul. Ini tawassul yang dibenarkan, bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di sini Nabi bertawassul dengan sifat Allah, yaitu menurunkan Al-Quran dan memperjalankan awan dan yang menghancurkan musuh-musuh seberapapun jumlah mereka. Ya, tetap Allah yang akan menghancurkan. Maka Nabi SAW memohon kepadanya setelah bertawassul tadi, ihzimhum, hancurkanlah mereka, binasakanlah mereka, dan berilah kami pertolongan dalam melawan mereka. Ya, ini yang dilakukan oleh Nabi dalam peperangannya. Wallahu ta'ala alam. Dan sampai di situ pelajaran kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Tadi yang saya jelaskan tentang beberapa bahasa dalam kata-kata khad'ah itu ada dalam pada halaman 564, ya. Ya, di syarahnya yang pertama adalah khad'ah, kemudian khud'ah, kemudian khuda'ah. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup pelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.